SG. Semoga kedepannya makin kompak, makin banyak rezekinya. Selalu diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Coba tangannya diangkat yang nyaman. Lambaikan yang bersahaja. Asik. Kita RSG Community. Lanjut goyang lagi. Terima kasih. Nyobalah. Yeah. Terus manun, terima kasih.